Mitra Bisnis, DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk hidung siapa yang meminta jatah ke BUMN setelah muncul edaran dari Dahlan Iskan kepada BUMN agar jangan memberi upeti kepada oknum DPR yang meminta jatah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan anggota DPR sekaligus pengusaha, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Saya melihat apa yang disampaikan Pak Dahlan Iskan itu baik ya, kalau memang benar ada anggota DPR yang minta jatah dan sebagainya, itu justru harus diungkap ke publik, bukan hanya kepada DPR saja. Tapi kalau Pak Dahlan hanya mengatakan sekitar 10 dan sebagainya, itu justru publik akan bertanya-tanya, ini benar ada atau tidak? Jangan-jangan ini hanya triknya Pak Dahlan untuk cari publisitas saja. Jadi kalau memang betul ada, saya mendukung sepenuhnya Pak Dahlan Iskan, buka saja nama-namanya siapa, kapan, mintanya ke BUMN mana, namanya siapa, dan fraksinya apa, sebut saja semua. Bagaimana Bapak menilai sikap Pak Dahlan yang masih diam mengenai hal ini sampai kini? Sebaliknya, justru kalau Pak Dahlan tidak mengungkap, justru publik akan menilai bahwa Pak Dahlan itu hanya batu sembunyi tangan, dan jangan-jangan dia hanya cari sensasi saja. Kalau memang betul ada mengalami hal seperti itu, justru Pak Dahlan punya kewajiban moral kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membukanya. Kalau tidak, berarti Pak Dahlan bersekongkol dengan oknum-oknum DPR itu justru menutup-nutupi mereka. Selain itu, bagaimana Bapak menilai sikap dari DPR yang merasa ada indikasi pencemaran nama baik terkait pernyataan Pak Dahlan? Jelas kalau saya masih di DPR pun saya juga akan merasa ikut tercemar karena Pak Dahlan hanya menyebutkan nama 10 orang saja tanpa menyebut namanya sehingga membuat publik bertanya-tanya sedangkan DPR itu anggotanya 560. Jangan hanya karena 10 orang ini yang 550 ikut menanggung dosa semua. Kemudian ada SMS gelap yang nggak jelas pengirimnya siapa dan sebagainya menyebut inisial-inisial. Inisial itu bisa inisialnya bisa sama kan saya Alvin Lee AL, Agung Laksono juga AL kan itu juga banyak. Nah ini banyak teman-teman yang merasa jadi korban juga dengan beredarnya seperti itu, kemudian juga Pak Dahlannya diam saja. Justru saya sangat menyayangkan kalau Pak Dahlan kemudian diam. Saya sangat berharap Pak Dahlan Iskan dan Mas Ismet Hasan Putro tampil ke publik kalau perlu gelar konferensi pers, siapkan data-datanya, kalau ada bukti-buktinya rekaman atau dokumen dan sebagainya, kalau ada saksi-saksi beberkan semua, beberkan kepada publik dan juga laporkan kepada KPK langsung. Lalu, terkait pemberian upeti sendiri, yang menurut banyak pihak merupakan rahasia umum. Menurut Bapak, bagaimana pemberantasan praktik-praktik tersebut? Upeti itu hanya bisa terjadi kalau ada yang menerima dan ada yang memberi. Kalau ada yang memberi, nggak ada yang menerima juga nggak jadi. Ada yang minta, nggak ada yang memberi juga nggak jadi. Kan? Jadi, saya melihat jangan hanya menyalahkan yang menerima, tapi juga yang memberi ini juga harus diingatkan bahwa mereka tidak pada tempatnya untuk memberi. Kalau memang tidak punya catat, tidak punya belang yang harus ditutup-tutupi, kenapa harus memberi? Kemudian yang kedua, partai-partai ini juga punya kewajiban moral untuk memperbaiki rekrutmen kader-kader partai. Jangan orang masuk partai mau jadi politisi karena nggak punya kerjaan. Jadi masuk partai itu hanya untuk cari kerjaan atau untuk cari makan. Atau bahkan udah punya kerjaan tapi mau jadi kaya gitu kan. Itu pada ujung-ujungnya nanti begitu mendapatkan kekuasaan pasti bukan untuk melayani masyarakat tapi untuk kepentingan pribadinya saja. Dan yang ketiga, saya sudah melihat adanya peran masyarakat. Sejauh masyarakat kita ini masih menekankan pentingnya materi, bahkan keuangan untuk keputusan politik. Ya. Contohnya pada saat kampanye pemilu, masyarakat tidak peduli kandidatnya siapa, partainya seperti apa, visi-misinya apa, yang penting dapatnya apa. Nggak perlu visi-misi, yang perlu visinya. Nah kalau untuk suara saja harus beli, nanti pada saat pejabat itu terpilih, ya nomor satu kembali modal kan. Dan masyarakat yang memilih hanya karena mereka mendapatkan atau menjual suaranya X rupiah per suara, mereka sebenarnya tidak punya hak moral lagi untuk melakukan protes pada pejabat tersebut karena mereka sudah dibayar di muka. Demikian mantan anggota DPR sekaligus pengusaha Alvin Lee. Saya Wendy Lim.